Selamat sore. Nyanyi bareng ya. 30 menit di sini tanpa suara, dan aku rasa harus menunggu lama kata darimu. RGS mungkin bukan Hahaha.